orang yang pernah pergi aku sayang. Aku lepas dirimu dengan ikhlas, moga Tuhan jagakan dirimu. Orang yang pernah paling aku sayang.